بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أيها الطلبة حفظني وحفظكم الله جميعا. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ilmu, di mana kita akan memasuki pasal yang ke-2. Ya, sudah masuk, berarti pertanyaan ketiga. Hah? Masih pertanyaan kedua. Wa khulasatul jawab. Qabla dhalika madha? Aina waqafna? Nah. Punya saya wa khulasatul jawab. Baik. Kita masih pada fatwa-fatwa seputar ilmu. Dan kita sudah memasuki soal yang kedua, di mana Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau ditanya tentang orang yang tidak senang untuk belajar akidah. Alasannya karena takut nanti menyimpang. Terlebih yang dipelajari adalah mas'alatul qadar, permasalahan takdir. Lah ini gimana ya Syekh? Orang yang tidak senang dengan belajar akidah. Maka kata Syekh rahimahullah, masalah ini, yakni mempelajari masalah akidah, apakah itu membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ataupun masalah takdir, itu sama seperti pembahasan-pembahasan yang penting yang lain. Oleh karena itu, kata Syekh, kita lanjutkan. Wahiyya fil haqiqah laysa fiha iskalun walillahil hamdu. Sejatinya seorang mempelajari akidah dalam masalah apapun itu tidak ada problem. Tidak ada iskal. Tidak ada masalah. Sejatinya demikian. Ketika seorang itu benar-benar mau mempelajarinya. Dan memang iya kan? Apabila seorang betul-betul ya mempelajari satu cabang ilmu dengan sungguh-sungguh, saya yakin insya Allah dia akan berhasil. Insya Allah dia akan bisa. Dan ini terbukti dalam bab apa saja. saya bercerita pengalaman. Ketika ada salah satu siswa yang dia sekolah di lapas. Dia sekolahnya di lapas dia. Yang namanya orang lapas, dia gak bisa, basicnya dia gak bisa membaca Al-Quran. Sehingga dia belajar. Nah, di situ kebetulan kepala sekolahnya, kepala lapasnya itu memberikan aturan. Boleh kalian mengurus namanya CB. CB itu untuk bisa keluar dari sekolah. Dengan waktu tertentu silakan, tapi dengan syarat. Kalian wahai para siswa untuk menghafal surat Al-Ghoshiyah. Nah ini. Basicnya dia gak bisa apa-apa dia. Gak bisa membaca Al-Quran. Menulis juga gak bisa. Tapi keinginan dia agar dia bisa keluar dari sekolahnya, akhirnya dia berusaha belajar di situ. Belajar, belajar. Satu hari satu ayat pokoknya. Satu hari satu ayat. Hal ataka hadithul ghoshiyah. Terus dihafal itu. Sehari satu ayat itu dia. Hal ataka hadithul ghoshiyah. Terus katanya. Mau pagi, siang, sore, malam. Dia hafalkan itu. Surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Terus tiap hari. Hingga genap sebulan dia hafal. Surat Al-Ghashiyah. Masya Allah. Sebulan dia hafal. Al-Ghashiyah berapa ayat? Ada 26 ayat. Kalau satu hari satu ayat berarti 26 hari hafal surat Al-Ghoshiyah. Ya, kita tariklah kotor sebulan menjadi 30 hari. Kepotong mungkin hari apa dia enggak menghafal. Jadi intinya di sini adalah ketika seorang memiliki kemauan untuk mempelajari sebuah cabang ilmu agama, insya Allah akan muncul padanya kemampuan. Jadi harus mau dulu dalam belajar. Harus dipaksa mau dulu. Kemauannya harus tinggi untuk mempelajari ilmu atau satu cabang ilmu agama. Biiznillahi azza wa jal. Akan ya Allah berikan kemudahan. والذي يثقل دروس العقيدة على بعض الناس, dan orang yang berat ketika mempelajari pelajaran-pelajaran al-aqidah atas sebagian manusia, mereka yang merasa berat dalam mempelajari pelajaran-pelajaran aqidah, keyakinan, hum annahum ma'al asafi syadid, mereka ini sangat disayangkan, yurajjihuna janiba kaifa ala janibi lima, mereka lebih menguatkan sisi bagaimana daripada sisi mengapa. Bagaimana dan kenapa? Kaifa itu bagaimana? Lima itu mengapa atau kenapa? Jadi kalau dia belajar, pertanyaannya bagaimana? Belajar ilmu asma' was sifat misalnya. Yang dia tanyakan bagaimana, sehingga dia bingung. Ketika dijelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Wa huwa sami'ul basir. Dan dialah Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Dia tanya, bagaimana pendengaran Allah? Yang ada yang tahu. Kaifiyahnya itu tidak ada yang tahu. Tentang bagaimananya Allah itu mendengar. Tidak ada yang tahu. Cukup sebenarnya kamu beriman. Selesai. Wal insanu mas'ulun an amalihi bi adataini min adawatil istifham. Dan seorang itu akan ditanya tentang amalannya dengan dua pertanyaan ini. Lima wa kaifa. Mengapa dan bagaimana? Falima amilta kada. Maka kenapa kamu beramal seperti ini? Kamu ditanya, falima amilta kada. Kenapa atau mengapa kamu beramal seperti ini? Hadal ikhlas. Ini keikhlasan. Menjurus kepada arah keikhlasan. Kenapa kamu mengamalkan seperti ini? Mengapa kamu beramal seperti ini? Ini akan menjurus kepada keikhlasan. Bahwa yang mendasari dia untuk beramal seperti ini dan seperti itu adalah keikhlasan. Sehingga dia ditanya tentang lima. Yang kedua, kaifa amilta kada. Bagaimana kamu beramal seperti ini? Hadzal mutaba'ah lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah yang namanya al-mutaba'ah. Cara, tata cara engkau mengamalkan seperti itu bagaimana? Ini menjurus kepada mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsarul nasil ana, dan kebanyakan manusia sekarang mashghuluna bitahqiqi jawabi kaifa. Mereka lebih tersibukkan dengan merealisasikan jawaban kaifa. Ghafiluna an tahqiqi jawabi lima. Mereka lalai dari merealisasikan jawaban terhadap pertanyaan lima. Walidhalika tajiduhum fi janibil ikhlas la yataharrawna kathiran. Oleh karena itu kamu dapati mereka dari sisi keikhlasan, mereka tidak selamat. Banyak yang tidak selamat. Wa fi janibil mutaba'ah yahrisuna ala adaqqil umur. Sementara dari sisi mutaba'ah mereka sangat semangat untuk mencari perkara-perkara yang detail. Fannasul ana muhtammuna katsiran bihadzal janib. Maka manusia sekarang lebih mementingkan ya sisi ini kebanyakannya. Ghafiluna anil janibil aham. Mereka lebih mereka lalai dari sisi yang paling penting, wa huwa janibul aqidah wa janibul ikhlas wa janibut tauhid. Yaitu sisi aqidah, sisi keikhlasan, dan sisi at-tauhid. Nah. Jadi perkara perkara akidah, perkara ikhlas, perkara tauhid justru malah dikesampingkan. Tidak terlalu mereka sibuk mempelajari tauhid, tidak terlalu mereka sibuk mempelajari akidah, cara. Padahal ini yang paling penting. Seorang bagaimanapun amalannya, sebanyak apapun amal ibadahnya, jika tidak didasari akidah yang benar, jika tidak didasari dengan tauhid, jika tidak didasari dengan keikhlasan, maka akan tertolak. Akan tertolak. Akidahnya enggak benar. Nah. Lihada. Oleh karena ini. Tajidu ba'dhan nas. Kamu akan mendapati pada sebagian manusia. Fi masailid din. Tentang pembahasan atau persoalan-persoalan dalam urusan agama. Yas'alu an mas'alatin yasiratin jiddan. Wa qalbuhu munkabun ala dunya. Dia bertanya tentang pertanyaan yang mudah, yang gampang sekali. Sementara hatinya ini membelok kepada dunia. Tercurah kepada dunia. Ghafilun anillahi mutlaqan fi bay'ihi wa syira'ih wa markubihi wa maskanihi wa malbasih. Mereka lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Dalam urusan jual belinya, kendaraannya, tempat tinggalnya, pakaiannya. Faqad yakunu ba'dun nas al-an 'abidan lid-dunya wa huwa la yash'ur. Maka terkadang sebagian manusia zaman sekarang menjadi hamba dunia dalam keadaan dia tidak merasa, dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kalau sudah tidak merasa, ini berbahaya sekali, ya kan? Orang tidak pernah rumangsa. Tidak pernah rumangsa kalau dirinya itu keliru misalnya. Ini sulit ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Ini kata Syekh. Sebagian manusia terkadang menjadi penghamba dunia, tapi dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Wa qad yakunu musyrikan billahi fid dunya wa huwa la yash'ur. Terkadang dia menjadi syirik kepada Allah di dunia dalam keadaan dia tidak menyadarinya pula. Li'annahu ma'al asafi syadid la yahtammu bi janibit tauhidi wa janibil aqidah. Karena sangat disayangkan sekali dia tidak mempelajari sisi tauhid dan sisi al-aqidah. Subhanallah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ini kondisi yang terjadi karena jauh daripada tauhid dan aqidah. Terjatuh kepada kesyirikan dalam keadaan tidak menyadarinya. Terjatuh ke dalam ya hamba dunia dalam keadaan tidak merasa. Nah. Wahada laysa minal amati faqat. Dan ini tidak hanya menimpa orang-orang umum saja. Walakin min ba'di tullabil ilmi. Tetapi juga menimpa sebagian para penuntut ilmu. Wahada amrun lahu khuturatuh. Dan ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Mungkin pernah saya sampaikan di majelis ini sebuah hikayat tentang murid-murid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ingin untuk mengulangi pelajaran tauhid, intinya membahas tentang masalah akidah, membahas tentang masalah tauhid, membahas tentang masalah keikhlasan. Maka murid-muridnya mengatakan, Syekh, untuk apa kita belajar tauhid, mengulangi keikhlasan, mengulangi al-aqidah, ada apa Syekh? Kita ini sudah khatam dari kulit pertama sampai kulit terakhir, dari ya bab yang pertama sampai bab yang terakhir, dari pasal ke pasal yang berikutnya, dari satu dalil minal kitabi wa sunnah kepada dalil yang berikutnya, kita paham tentang masalah tauhid, tentang masalatul aqidah, kita paham, mengerti benar. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala sedih. Sejatinya kalian itu belum paham kalau begitu tentang masalah al-aqidah. Artinya masih rawan. Ya sudah. Mereka mengusulkan untuk mempelajari kitab-kitab fiqih. Fiqhul Hanabilah, Fiqhul Syafi'iyah, Fiqhul Malikiyah, Fiqhul Hanafiyah, dan sebagainya. Karena saat itu memang ya banyak yang tersibukan dengan ilmu demikian, tapi kosong dari ilmu al-aqidah, kosong dari ilmu tauhid wal ikhlas. Kemudian berlalulah sebuah hari, dan terdengar bahwa ada di sana seorang yang membangun rumah, dia menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika akan memasang genting, belajarlah. Ngomong duhun, gue munggah. Tapi biasa kan kadang adat kan begitu. Yang harus kerep munggah. Tapi yang kono biasanya anak sajen-sajennya kan. Bunang kene, si anak bora. Anak bora Pak Lukman. Masyarakat Pak Lukman. Masyarakat awam. Hah? Pisang, bendera, kembang. Kembang. Sipang. Degan. Kopi, teh, liven biasanya anak. Liven tahu ya? Lipstick. Lipstick perempuan itu biasanya ada bedak. Ini zaman gemian ya, bedak Kelly. Itu kalau zaman rong ewu itu mbok. Atau malah sebelumnya mungkin. Tahun 2000 mbok. Saya masih ingat lah. Jadi sajen lah. Nah, biasanya di situ ada jago. Nah, di situ nakono biasanya nakono ada jagone. Dulu. Nanti di situ disembelih jagone. Dikurungi sembelih. Jadi ingkung jenengane iwak rasulan. Ah. Tujuannya apa? Untuk ya menolak bala, untuk menolak bala musibah, bok terjadi musibah bencana. Soalnya kita kerap ngadek ya kerangka rumah itu biasanya kan gini kan segitiga kan, seret mengano gunung mengano Jawa kok seret mana lagi pasang trap. Lebih gombok kalau tidak disesajiin itu akan jatuh, dan konon katanya pernah jatuh, kan mergane ora sebelena titik. Ada itu. Dulu sebagian ikhwan kita baru mulai ngaji, ngedekenang rumah, atau enggak, kita enggak pakai sefaji. Oh, masyarakat us. Hatinya itu enggak tenang dia. Nah, enggak tenang. Harus dikasih. Dan kebetulan qadarullah terjadi, ada yang jatuh dari atas, boom. Ning selamat orang meninggal dunia. Ini jadikan tauban. Kamu tidak memberikan sesaji sih, sehingga musibah terjadi. Enggaklah, itu sebuah kebetulan. Lah, kalau emang enggak mau, sudah. Nah, sementara keluarganya keluarga awam. Akhirnya diturutilah. Di situ disembelihkan ayam. Nek mandan lebih larang maning ge, ayamnya ayam cemani biasanya. Tapi biasanya ge levelnya level tinggi, ora ayamnya mahal. Ayam cemani ki sing apa-apane ireng. Apa-apane ireng. Matanya hitam, kulitnya hitam. Ya, bulunya hitam. Kakinya hitam. Pokoknya semuanya serba hitam. Sampai darahnya pun hitam. Kadang ada yang biru matanya ini. Oh, darahnya ini biru. Berarti kan larang banget, ya kan? Artinya ini menurut anggapannya mereka ini kalau disembelih terus kemudian meminta, ini lebih dikabulkan. Alhasil terdengar seperti itu. Diadakannya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berita ini sampai kepada murid-muridnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan mereka memberikan tanggapan, ya itu syirik. Syirik kan? Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala kok. Syirik itu. Enggak boleh syirik itu, haram. Qala Allah taala. Wah, sebutkan. Menyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih itu ibadah. Ibadah itu harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ya, itu syirik. Ademlah taranilah. Syirik dah berlalu. Kemudian terdengar juga sebuah berita. Selang berapa lama, berapa hari, bahwa ada di desa seberang seorang anak yang menzinai ibunya. Ada seorang anak yang menzinai ibunya. Wah. Mendengar kasus ini marah besar itu. Marah besar mereka, murid-muridnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Marah besar. Jengkel. Kok bisa seorang anak menzinai ibunya? Ibu yang sudah hamil, bersimbah darah, melahirkan. Dan sebagainya. Kok terjadi kasus demikian? Mana ya Syekh? Tunjukkan kepada kami. Kami akan berikan pelajaran kepada anak tersebut. Diadab. Anak tersebut ini anak durhaka. Jengkel marah besar intinya. Nah, disinilah Syekh ini menjelaskan. Disinilah ternyata kalian itu memang belum ya memahami benar tentang perkara al-aqidah, perkara tauhid. Gimana? Dari sisi mana? Ya, di saat kalian mendengar sebuah berita adanya orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan itu syirik. Kalian tanggapannya diam-diam saja, tenang ya, itu syirik. Kita tahu. Lah sekarang ada seorang anak yang menzinai ibunya, kalian langsung marah serentak marah. Sekarang, lebih dosa besar mana? Besar mana antara dosa seorang anak menzina ibunya dengan dosa kesyirikan? Besar mana? Terdiam sudah. Murid-muridnya, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Jawabannya ya jelas, dosa syirik. A'zamu dzambi. Dosa yang paling besar itu dosa syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya kamu lebih marah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan ibadahnya. Ada orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya kamu lebih marah. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kan hak makhluk. Ini hak sang khalid. Dinodai. Wah. Iya ternyata. Ya kan? Ini luar biasa perkara ini ma'asyiral muslimin. Jadi jangan pernah kita meremehkan perkara akidah. Perkara tauhid dan perkara ikhlas. Nah. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebagian manusia itu terjatuh dalam keadaan seperti ini. Wahuwa la yash'ur. Dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Nah. Kama anna tarkiza alal aqdinam. Kama anna tarkiza alal aqidah. Di situ aqidah apa, Pak? Kama anna tarkiza ala al-aqidati faqat bidunil amal alladhi ja'alahu syari'u kalhami wassuri laha khata'un aydan. Seperti seorang itu konsentrasi dalam urusan akidah saja tanpa dia beramal yang telah Allah jadikan sebagai sebuah syariat, itu seperti kalhami wasur, seperti penjaga dan pagar saja. Ini juga kekeliruan. Li'annana nasma'u fil idzahat wa naqra'u fis suhuf. Karena kita mendengar di radio-radio, di surat kabar, di koran-koran, majalah-majalah. At-tarkizu ala anna dina huwa al-aqidah as-samha. Bahwasanya yang namanya at-tarkiz, konsentrasi fokus dalam agama, ini adalah akidah yang toleransi saja. Wama asbaha dhalika minal ibarat. Dan ungkapan-ungkapan yang semisal dengan ini. Jadi yang dimaksud oleh keumuman manusia, yang namanya akidah, yang namanya tauhid, yang namanya keikhlasan, itu adalah yang memiliki rasa toleransi beragama. Oh, kamu menyembah selain Allah, ya tidak mengapalah. Kamu menyembah kuburan, kamu menyembah bebatuan, kamu menyembah dan sebagainya, tidak masalah. Ini menurut anggapan awamun nas yang terjadi di al-idha'at was-su'uf. Wabil haqiqah, dan intinya, anna hadha yukhsha an yakuna baban yaliju minhu man yaliju fi istihlali ba'dil muharramat. Ini sejatinya perkara yang dikhawatirkan. Bisa jadi ini merupakan satu pintu yang akan masuk darinya orang-orang yang akan menghalalkan sebagian perkara yang Allah haramkan. Jadi perkara yang haram itu akan menjadi halal dengan alasan toleransi. dengan alasan toleransi asamha, saling memberikan uzur pada perkara-perkara yang diperselisihkan. Yang haram akan menjadi apa? Halal. Perzinaan itu dibungkus dengan hak asasi kebebasan. Karena urusannya masing-masing. Ada apa dengan diri Anda? Kita sendiri kok, ataupun mereka sendiri kok yang melakukannya. Kenapa Anda rusuh? Ada urusan apa? Ini haram. Oh, apa urusan haram? Kita harus toleransi. Yang bagi Anda haram, bagi dia enggak haram. Ini dikhawatirkan. Ya. Jadi mereka artikan bahwasanya al-aqidah adalah agama toleransi. Nah, kalau sudah diartikan agama toleransi, ini dikhawatirkan akan masuk padanya orang-orang yang menghalalkan sebagian apa-apa yang Allah haramkan. Bihujjatin, dengan alasan annal aqidah salimah, akidahnya selamat. Walakin, tetapi kata Syekh, labud min mulahadzatil amraini jami'an, harus memperhatikan dua perkara ini secara bersamaan. Liyastaqimal jawab ala lima wa ala kaifa, agar lurus, agar tengah-tengah antara jawaban lima dan jawaban kaifa. Wa khulasatul jawabi, dan inti daripada jawabannya Syekh rahimahullah, annahu yajibu 'alal mar'i dirasata ilmi tauhid wal aqidah, bahwasanya yang wajib atas seorang hamba adalah mempelajari ilmu tauhid dan aqidah. Jadi tidak ada alasan. Jangan beralasan nanti kalau belajar akidah itu sesat. Nanti tersesat, hilang. Apalagi dalam urusan takdir. Tidak, wajib tetap bagimu untuk mempelajari ilmu tauhid dan ilmu akidah. Ingat, selama seorang memiliki kemauan untuk mempelajari sebuah cabang ilmu agama, insya Allah di sana pasti akan ada kemampuan. Ya, pasti di sana akan ada kemampuan. Karena dia mau. Karena dia memiliki iradah, keinginan. Karena dia memiliki masyiah, kemauan. Karena dia memiliki himmah, kesemangatan untuk mempelajari urusan akidah. Dan seorang insya Allah akan diberikan jalan, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, liyakuna ala basiratin fi ilahihi wa ma'budihi jalla wa'ala, agar dia berada di atas basirah tentang Tuhannya, tentang sesembahannya jalla wa'ala. Ala basiratin bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alih, dia berada di atas basirah terhadap nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Ala basiratin fi ahkamihil kauniyah wa syar'iyah, di atas basirah, di atas ilmu terhadap hukum-hukum Allah secara kauni maupun syar'i. Ala basiratin fi hikmatihi wa asrari syar'ihi wa khilqih, di atas basirah terhadap hikmahnya, rahasia syariat dan penciptaannya. Hatta la yadhilla binafsihi au yadhilla ghairahu, sehingga dia tidak sesat dirinya sendiri atau menyesatkan orang lain. Ini inti jawabannya. Jadi jangan beralasan, ah nanti kalau belajar akidah, belajar tauhid, khawatir mukzalal. Tidak. Wa ilmu tauhidi dan ilmu tauhid huwa asraful ulum. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Li syarafi muta'alliqihi. Karena mulianya yang bergantung kepadanya. Wa li hadza sammahu ahlul ilmi al-fiqhul akbar. Oleh karena itu ahlul ilmi, para ulama, menamai ilmu tauhid sebagai ilmu al-fiqhul akbar. Yang menamai ini adalah satu diantaranya al-imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit rahimahullahu ta'ala. Beliau menamai ilmu tauhid sebagai ilmu apa? Al-fiqhul akbar. Fikih yang besar. Jadi pelajaran fikih yang besar adalah pelajaran tauhid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang Allah inginkan dengannya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Yufaqihu, menjadi orang yang faqih. Menjadi ahli fikih, yaitu ahli akidah. Wa awwalu ma yadkhulu fi dhalik wa aulahu ilmu tauhid wal aqidah. Dan yang pertama yang masuk dalam ilmu fiqih dan yang paling utamanya adalah ilmu tauhid dan ilmu al aqidah. Kedengaran ini? Dengar, Fad? Jelas kedengaran? Dengar apa? Dengar hari, dengar apa? Dengar hujan apa? Dengar pelajaran, dengan pelajaran dan hujan ya, dua-duanya kan? Siapa yang menamai al-ilmu tauhid wal aqidah dengan al-fiqhul akbar, siapa? Nah, orang kurung berarti kena. Kuru yayat tok, antum lah. Aja yayat tok ya. Yaya ora. Aja yasi ngora ora. Anu ora, iya. Berarti kan gue iya si ngora ora. Doa masuk masjid. Doa keluar masjid. Masya Allah. Doa masuk kamar mandi. Doa keluar kamar mandi. Doa ketika hujan turun. Doa setelah hujan berhenti. Pernah menyaksikan hujan berhenti? Hujan mandi pernah? Hah? Belum pernah? Nah, kok bargi kok? Kamu melihat saksikan terus kok bakal mandi insyaallah. Ya ini terang kan? Nah, ketika terang pernah menyaksikan? Pernah ya? Iya pun bingung soalnya sih. Ya kan? Iya, soalnya pernah enggak antum itu gini kan, ya kan hujan ya. Terus terang. Ya, pernah, ngerti kan? Lah, apa doanya? Ada doa enggak antum? Berdoa apa tidak? Hah? Lupa doanya? Oh, lupanya baru sekarang atau kemarin juga lupa? Sudah lama lupa. Oh, berarti sudah lama enggak berdoa ya? Lupa sudah lama, berarti kan enggak berdoa kan tuh. Lah kalau misalnya antum berdoa, lah apa doanya? Saya tanya. Nyatanya sudah lama tadi bilangnya kan? Ya, sudah. Hasan tabarakallahu fi. Namanya siapa antum? Romli. Sobri. Oh, Masya Allah. Sobri, kelas berapa Sobri? Kelas? I'dad, Masya Allah. Temannya siapa Sobri? Ini ya. Tanya antum. Pertanyaannya gampang. Tapi jawabannya terserah antum. Ya, mengantum yang menjawab kan berarti terserah antum kan. Saya yang bertanya terserah saya. Gampang soalnya. Soalnya adalah apa doa ketika mendengar petir? Pernah apa belum mendengar petir? Pernah mendengar apa belum? Pernah. Berdoa apa enggak? Berdoa gimana doanya? Hah? Lupa. Lupanya udah lama apa belum? Menunggu lupa. Wah, insya Allah. Orang Lombok kan nanti kan? Kira-kira maksudnya ya. Kira-kira seminggu yang lalu lupa doa mendengar petir ya. Masya Allah. Siapa teman nanti? Siapa? Ini ya. Nah. Ya, gimana ayo? Ini seminggu yang lalu lupa doa mendengar petir. Ini gak apa-apa, ini penting juga kan. Kita tiap hari mendengar kok. Urung karuan semajlis kita pada ngerti kabar doa mendengar petir. Urung karuan doa. Oh, alah. Agar sedikit kerumuan tum doa, terus kemudian pada doa, lapor kebaikan. Ya enggak? Nah. Doa enggak, tum? Lupa juga? PR, ya. PR, namanya tum siapa? Hah? Masya Allah ya PR ini ya. Antum Sobri siapa? Ayash dan Al-Kaf. Ayash, Al-Kaf dan Sobri. Cari doa mendengar petir. Bukan petir nanti berdoa ya. Naktafi bi hadzal qadar. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله.